بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Disunahkan bagi kita ketika seseorang memasuki 10 hari terakhir dari Ramadan mencari malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam-malam witir. Bagaimana sabda Nabi SAW, iltamisuha fil asr. Rasulullah SAW mengatakan, carilah oleh kalian fil asr, yaitu 10 dari hari terakhir. Dan juga diriwayatkan dari riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW mengatakan, iltamisuha fil witir, carilah oleh kalian pada bilangan-bilangan yang witir, yaitu bilangan-bilangan tanggal 21 atau tanggal 23 atau tanggal 25 atau tanggal 27 atau tanggal 29 dari bulan Ramadan. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Qiyam Ramadan, beliau mentarjih, beliau mengatakan bahwasanya arju, aku mengharapkan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam 27 dari malam 27 dari bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah mengatakan, wahiya fi sab'il ashar, itu adalah merupakan fi sab' dari 10 dari tanggal dari 27 dari bulan Ramadan. Dan juga diriwayatkan dari hadis-hadis yang lain bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam tanggal 25 dari bulan Ramadan. Dengan sebab ini bahwasanya ikhtilaf ulama di dalam mencari Lailatul Qadar, kita senantiasa untuk meningkatkan semua malamnya dari 10 hari-hari terakhir, baik dari malam 20 dari bulan Ramadan sampai dari tanggal 30 dari bulan Ramadan. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi SAW apabila beliau memasuki 10 dari hari Ramadan, syadda mi'zaruh, beliau ikat kencang, senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.